muqaddimatul wajib imma an yatawaqqafa 'alaiha wujuduhu syar'an kal wudu' lis-shalah. Jadi muqaddimah syar'an, muqaddimatul wajib, ada yang wajib karena syar'i, itu maksudnya. Muqaddimatul wajib imma an yatawaqqafa 'alaihi wujuduhu. Wujudu apa? Wujudu apa itu? Hunya rujunila wujudul wajib. Jadi muqaddimatul wajib itu yatawaqqafu 'alaiha wujudul wajib. Kalau muqaddimah itu tidak ada, maka wujudul wajibnya juga hilang. Wujudnya tidak berwujud. Itu dia. Yatawaqqafu 'alai imma an yatawaqqafa 'alaiha wujudul wajib syar'an kal wudu. Salat tidak sah secara syar'an. Kenapa? Muqaddimatul wajibnya adalah wudu. Au aqlan, ataupun secara akal. Kal masyi lil haji, mal murad bil masyi? Berjalan? Masyian al aqdam? Kita mau melaksanakan haji, kita dari Mesir, jalan kaki sampai Mekah. Wal murad bil masyi huna at sayir. Sayir ya. Sayir apa sayir? Lakukan perjalanan ya. Perjalanan terserah dengan apa saja. Makna sayr qat'ul masafa, sedangkan masyin, al masyi adalah memang berjalan kaki ya. Au aqlan kal masyi lil haji, maknanya adalah yang wajib itu adalah ibadah haji, tapi untuk sampai ke Mekah itu mesti melakukan sayr ilal haji, maka as-sayr juga menjadi wajib. Tapi muqaddimatul wajib ini aqlan ya. Secara akal mustahil kita boleh mengatakan bahwa oh si fulan telah haji tapi dia tidak melakukan safar ke Mekah, ya kan? Akal kita mengatakan mustahil. Ini muqaddimatul wajib berupa syar'an, yang berupa aqlan. Yang syar'an tadi kal wudu, yang aqlan kal masyi lil haji. Ini yang pertama. Jadi yatawaqqaf wujuduhu syar'an kal wudu au aqlan kal masyi lil haji. Kemudian juga lil ilmi, jadi ya tawakkofnya itu bukan aklan, bukan syar'an, tapi untuk memastikan saja. Untuk memastikan ini maknanya dia hanya sekedar memastikan bahwa saya sudah melakukan yang wajib, tapi bukan ya tawakkofu alaihi wujuduhu. Kalau ya tawakkofu alaihi wujuduhu, nih di sini contohkan, lihat. Kal ityani bil khamsi idza taraka wahidatan wa nasiya. Dia meninggalkan maksudnya di sini adalah dia meninggalkan satu salat wajib. Tak tahu zuhur kah asar. Satu salat wajib tapi dia lupa salat apa yang ia tinggalkan. Oke? Dalam sehari ada 5 salat wajib. Dia sudah meninggalkan satu saja. Tapi lupa mana yang dia tinggalkan. Sehingga dia bahasakan di sini kal ityani bil khamsi idza taraka wahidatan wa nasiya. Dia wajib melaksanakan salat 5 waktu sekiranya dia meninggalkan satu salat tapi lupa. Salat apa? Maka yang wajib di sini apa? Bukan, kita bedakan kalau kita sebutkan wajib ada muqaddimatul wajib. Sekarang, yang wajib apa? Qada'us salati wahidah. Mengqada satu salat yang tertinggal itu. Muqaddimatul wajibnya mana? Al-ityan bil khamsi, bil khams. Sekarang dia wajib laksanakan 5 salat. Kenapa? Kenapa wajib meninggalkan melaksanakan 5? Nah, bahasanya Imam Bedawi menyebutkan lil ilmi. Supaya dia yakin bahwa dia sudah melaksanakan yang wajib itu. Berbeda dengan yang awal, yatawaqqafu 'alaiha wujudul wajib. Coba lihat, kalau si fulan tertinggal salat subuh, maka dia wajib mengqadha salat subuh dengan mengerjakan salat subuh. Salatus subhi tatawaqqaf 'ala salatus subhi. Ya kan? Sama, mudah saja. Sekarang dia laksanakan satu salat, tinggal satu salat tapi terlupa, maka satu salat itu yatawaqqaf wujuduhu kepada satu sholat juga. Jadi sebenarnya secara wujud satu sholat tertinggal dia laksanakan satu sholat sudah selesai secara wujud. Tapi karena lupa ini maka ilahnya menjadi lil ilmi. Lil ini maknanya adalah supaya yakin bahwa dia sudah melaksanakan yang satu itu. Maka dia mesti kerjakan kelima-limanya. Itu dia. Jadi ya tawakkaf an yatawakkaf 'alaiha wujuduhu syar'an kal wudu lis salati au 'aqlan kal mashyi lil haji. Itu dia. Kemudian au lil 'ilmi bihi kal ityan bil khamsi idza taraka wahidatan wa nasiya. Ini contoh lain. Contoh lain juga wasitri syai'in minar rukbah li sitril fakhdhi. Wajib menutup sebagian daripada rukbah sebagai bukti yakin. Nah, sebagai bukti pasti bahwa dia sudah menutup aurat. Itu lil ilmi bihi. Lil ilmi biwujudil wajib. Jadi berbeda antara ya tawakkafu alaihil wujud dengan lil ilmi bil wujud. Lihat, kalau ya tawakkafu alaihil wujud, satu salat terlupa maka qadalah dengan satu salat. Itu ya tawakkafu alaihil wujud. Ya wujudul wahidah ya fil wahidah, tidak fil khamsah, ya kan? Nah, tapi untuk lil ilmi, untuk memastikan dan yakin, tidak cukup dengan satu saja. Akhirnya dia mesti melaksanakan khamas salat. Yang kedua contohnya adalah wasitri syai'in minar rukbah li sitril fakhdhi. Kewajibannya adalah menutup paha, tapi untuk memastikan dia sudah tutup paha, maka dia juga mesti tutup juz'in minar rukbah. Oke, selesai? Paham perbedaan antara ya tawakkafu alaihil wujud dengan lil ilmi bil wujud, ya? Lil ilmi, sekali lagi dibahasakan, al ilmu maksudnya di sini adalah pasti atau yakin, ya? Bukan lagi zon. Kelas. Kita baca syarahnya. Aqulu. Kelas. Amma taqsim yang kita langsungkan. Amma taqsim fa li anna madlulahu izharu syai'in fa inna madlulahu izharu syai'il wahid ala wujuhin mukhtalifah. Ini maksud daripada taqsim yang dibahasakan Imam Bidawi dengan tanbih. Kalau disebutkan taqsim, ada yang asal kemudian ada pembagiannya taqsim. Kalau kita masukkan ini pembahasan tanbih. Tanbih adalah al murad minhu ma nabbaha 'alaihil mazkur qablahu. Sebelumnya sudah disebutkan, tapi Imam Bidawi sebutkan kembali. Sebabnya apa? Kalau tidak disebutkan pembagian ini lebih khusus, orang akan sudah paham. Tapi karena ini penting, maka Imam Bidawi nabbahana bizalik. Ya. Nabbahana bizalik. Khalas. Langsungkan kepada wahasil. Wahasilu ma qalahu al-musannif. Yang itu. Wahasilu ma qalahu al-musannif anna muqaddimat al-wajib qisman. Qisman. Yang pertama. An yatawakkafa alaiha wujudul wajib. Terbayang tadi contohnya ya. An yatawakkafa alaihi wujudul wajib. Contoh tadi sudah. Imma min jihati syar'i kalwudu lissalah. Secara syar'an. Yang kedua, min jihatil aqli. Imma min jihatil asyar'i kalwudu' lissalah idla idh al-aqlu la madkhala lahu fi zalik wa imma min jihatil aqli kalmashi lil hajji hakadha zakarahu al-musannif. Wassawabu ta'bir bis-sayri. La bil-mashi. Limadha? Lianna as-sayra ma'nahu qat'ul masafah. Kama qalahu al-imam al-razi fil-mahsul la bil-mashi. Wal-qismu al-thani an yatawakkafa alaiha al-ilmu. Bukan wujud, tapi al-ilma, ay an yatawakkafa alaiha al-ilmu bil-wujud. Jadi, di sini dia untuk memastikan saja. Kalau wujudnya sudah selesai, satu, wujudnya pada satu. Tapi untuk lil-ilmi bil-wujud, dia mesti laksanakan lima. Jadi an yatawaqqafa 'alaiha al-'ilmu bi wujudil wajib la nafsu wujud. La nafsu wujudil wajib. La nafsu wujudil wajib. Li'anna al-'ilma bil ityani bil matruk. Ma mana al-ityan bi? Al-ityan bi apa maksudnya? Melaksanakan al-fi'lu, ya. Idzan al-ityan bi kita gantilah al-i'tian bi, kita ganti dengan al-fi'lu. Li'anna al-ilma bil-fi'li, li'anna al-ilma bil-fi'li bil-matruk. Li'anna al-ilma bi-fi'li al-matruk, itu kira-kira maksudnya. Li'anna al-ilma bi-fi'li al-matruk, kita sudah pastikan bahwa kita sudah melaksanakan yang tertinggal, itu kira-kira. Li'anna al-ilma bi-fi'li al-matruk la yahsulu illa ba'dal ityani bil khams, itu dalam contoh sembahyang salat 5 waktu. Wa dzalika kaman taraka salatan minal khamsi wa nasiya 'ainaha, dia tidak ingat salat apa yang ia ketinggalkan. Fa innahu yalzimu an yusalliha al khamsa limadza, li'anna al ilma bil ityani bil matruk aw li'anna al ilma bil fi'li al matruk la yahsulu illa ba'da al-ityan bil khams, fal arba'atu muqaddimatun lil wajib, lakin hadhihi al muqaddima la yatawaqqafu 'alayha wujudul wajib bal al-'ilmu bihi, yani yaqin saja, kama qaddamnahu li'annahu qad yusadifu an yakuna al maf'ula awwalan huwa al wajib. Ma mana yusadif? Apa makna musadif? Oh, maknanya mungkin apa sih musadif? Musadafa? Jauh atau apa? Nanti antum cari ya makna musadafa. Musadafa yusadifu. Bal al-ilmu bihi kama qaddamnahu li'annahu qad yusadifu an yakuna al-maf'ul awalan awal wajib. Wa min zalika aidan wujubu sitri syai'in min rukbah. Contoh dua adalah wujubu sitri syai'in min rukbah liyatahaqqaqa sitrul fakhdhi. Supaya kita pastikan bahwa sudah tutup paha, makanya kita tutup sebagian daripada rukbah. Wa innama atal musannifu bihadzainil misalaini lima asyara ilaihi fil mahsul. Imam Ar-Razi juga menyebutkan, Imam Baidawi juga menyebutkan dua contoh yang sama. Wa huwa annal awwal qad kana alwajibu fihi mutamayyizan 'anil muqaddimah walakin tara'a alayhi al-ibham. Ma mana ibham? Sama-sama. Li annal awwal qad kana alwajibu fihi mutamayyizan 'anil muqaddimah. Alwajib sudah mutamayyiz 'anil muqaddimah. Apa yang wajib mutamayyiz 'anil muqaddimah? Contoh dalam salat lima waktu tadi, ya. Apakah satu salat itu tergabung di dalam empat salat yang tersisa? Tidak, semuanya berpisah. Tapi untuk memastikan dia boleh melaksanakannya, maka laksanakanlah yang empat yang sisa. Maka secara asal salat yang satu itu sudah terpisah daripada empat salat yang lain. Berbeda dengan muqaddimah seperti menutup lutut, itu dekat sekali kan. Nah, kemudian walakin tara'a 'alaihil ibham, datang kepadanya sesuatu yang samar-samar, yaitunya disebabkan lupa. Akhirnya dia samar-samar, mana yang salat yang mesti saya kerjakan itu yang mana? Itu ibham ya. Tara'a itu kan datang ya. Tara'a datang kepadanya sifat samar-samar disebabkan karena lupa. Khalas. Wasani. Wasani lam yatamayyaz alwajib an muqaddimat anil muqaddimati aslan. Yang sani yang mana yang asani? Sitrul aura, sitrul rukbah. Di situ tidak terpisah antara yang wajib dengan yang muqaddimatil wajib. Jadi anil muqaddimati aslan li ajli ma bainahuma min taqarub. Sangat dekat sekali, tidak ada batas ya. Itu dia. Walaka an tufarriqa aidan bi anil wajib fil awal mutalabbisun bil muqaddimah. Mutalabisun atau mutalabisun bercampur ya, bercampur. Imam Isnawi hanya ingin menambahkan bahwa kata beliau, kita boleh saja mengatakan bahwa dalam sholat lima waktu tadi juga walaupun dia tidak dekat, walaupun dia sudah terpisah, tapi mutalabis. Sudah tercampur mana yang wajib, mana yang tidak, itu katanya. Kalau memang sudah tercampur mana yang wajib dengan tidak, samalah dengan satrul aurah, satrul rukbah, ya kan? Kalau sudah tercampur berarti dia sudah serupa dengan satrul rukbah. Kalau ini pembahasan nihayatul sul untuk sana ula kuliah syariah al-islamiyah. Kita insyaallah sudah selesai. Ahkamul wajib minal mas'ala al-ula ilal mas'alati al-rabi'ah. Yang masih ingat, mas'ala ula pembahasan tentang wajib ma'ayyan dan wajib mukhayyar. Mas'ala tustaniya mudayyak dan muwassa. Mas'ala tustalisa fardu kifai dan fardu aini. Empat qadimatul wajib. Silakan dilihat sebelum kita pindah. Adakah pertanyaan yang masih belum dipahami? Yusadifu an yakun Jadi contoh kedua, tawqalil bil wujudil wajib la nafsa wujudil wajib wa dzalika kaman taraka salatan min al-khamsi wa nasiya 'anha fa innahu yajib an yusalli khamsan li'anna. Lakin hadhihi al-muqaddimah la yatawaqqaf 'alayha wujudul wajib bal al-'ilm bi kama qaddamna wa la'annahu qad yusadifu an yakun al-maf'ul awwal huwa al-wajib. Jadi apa tadi maknanya? Yusadif? Kemungkinan boleh. Yang dia ingin sampaikan di sini adalah kenapa tidak dikatakan yatawaqqaf, kenapa yatawaqqafu alaihil ilmu bil wujud di sini disebutkan di sini li'anna qad yusadifu an yakun al maf'ul al awal. Apa al maf'ul al awal? An yakuna al maf'ulu awalan huwal wajib. Salat kan 5 kali, boleh jadi salat yang pertama itu adalah salat yang wajib, ya kan? Kalau memang sholat yang pertama itu sudah sholat yang wajib, maka wajib qadanya sebenarnya sudah selesai. Itu yang dia maksud. Jadi, tapi untuk lil ilmi, tidak. Tapi kalau untuk lil wujud, selesai. Tapi lil ilmi, belum. Nah, tapi memang Anda belum lupa apa kata-kata makna ta'rif musadafah, sodafah yusadifu. Menepati? Menepati, mungkin mendekat menepati mungkin boleh terjadi, ya. Ya. Boleh mungkin qad yusadifu an yakun, boleh juga mungkin itulah mana ya. Kenapa ya tawakkaf alaihil ilmu bukan ya tawakkaf alaihil wujud? Kenapa? Karena boleh saja katanya al maf'ulu awalan an yakun al maf'ulu awalan, yakni salat yang pertama dia lakukan itu sudah menggugurkan yang wajib. Tapi belum al-ilmu bihi, ya kan? Tapi untuk wujudul wajib sudah selesai. Wujudul wajibnya sudah selesai sebenarnya, tapi al-ilmu bil wujud belum. Tidak. Musadafah, ya. Coba, yang lain ada? Nanti kalau tidak ada kita anggap untuk al-usul fiqh nasi kita sudah selesai. Usul fiqh maudhu'i insyaAllah mudah dan tidak berat dan tidak susah seperti nafsi. Kalau ada yang mengantuk pun insyaAllah akan tetap paham kalau usul fiqh maudhu'i. Ya. Tapi kalau usul fiqh nafsi, terkadang orang yang sadar pun tidak paham juga. Ya.